Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minannar. Ayuhat talabah rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita haturkan puji sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita kenikmatannya, sehingga dengan itu semuanya Allah mudahkan kita bisa berjumpa dalam sebuah majlis mulia, majlis yang membuat para malaikat memuji orang-orang yang ada di dalamnya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji-muji peserta majlis tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan yang lalu masih dalam penjelasan tentang al-ankihah al-fasidah, pernikahan-pernikahan yang rusak, na'amarakulah. Di antaranya adalah pernikahan seorang budak dengan tanpa izin pemiliknya. Ketika hal itu dilakukan, maka syariat ya menganggap bahwasanya pernikahan tersebut enggak sah. Karena barakallahu fikum, ketika pernikahan yang semacam itu ya menyebabkan terjadinya barakallahu fikum al-wad'u, terjadinya al-jima', barakallahu fikum, di antara dua mempelai, maka yang semacam itu dihukumi oleh syariat sebagai akhir. Akhir adalah zan. Ya, perzinahan. Qalibitullah marhamakum. Kalau bukan karena tidak sahnya, niscaya syariat tidak akan apa? Menghukumi sebagai apa? Perzinaan. Karena dianggap gak sah. Sehingga al-wab'u, ya, hubungan badan, na'amarakallahu fikum, yang dilakukan dengan akad semacam itu, dianggap tidak sah. Ya qalibitullah marhamakumullah. Akadnya na'amarakallahu fikum sah. Sehingga salah satu di antara na'amarakallahu al-ankiah al-fasidah ini, yaitu nikahul abdi biduni idni walihi, yaitu pernikahan seorang budak dengan tanpa izin dari walinya. Ya khalifitullah ma'arhamakumullah. Pada kesempatan yang akan kebagasan ini, ma'arhamakumullah, kita akan menyebutkan perkara yang lain dari al-ankihah al-fasidah, yaitu pernikahan yang terjadi di dalamnya Ya, al-jam'u baina imra'atin wa ammatiha au baina imra'atin wa khalatiha. Khalifin rahmatullah. Jadi kalau misalnya na'am ada seorang nikah dengan kholehnya ya, na'am warakullahu fikum, maka haram baginya na'am warakullahu fikum. Saat itu pula ketika kholehnya itu masih ada di dalam genggamannya, dalam kuasaannya, untuk menikahnya dengan keponakannya. Ya, saya atau dia sudah menikah dengan keponakannya na'am warakullahu fikum. Di saat itu pula dia ingin menikah dengan kholehnya atau amehnya na'am warakullahu fikum, maka enggak boleh pernikahan itu. Paham ya? Itu dilarang dalam syariat khalifin. Kalau terjadi, maka rusak nikahnya. Harus difasah, harus diapa, harus di na'am warakullahu fikum dipisah. Ya khalifin rahimakum. Dianggap batil. Makanya disebutkan oleh para ulama, disebut oleh mu'alif rahimahullah ta'ala di sini, ya, masuk dalam kategori pernikahan yang rusak. Kali ya. Bagaimana kalau sudah terjadi? Dia kan enggak tahu nama warakullah ya, enggak tahu. Ini ada, ada saudaranya, ada bibinya, dari pihak ibu, dirampas semua sama dia nama warakullah. Mau nama warakullah sudah apa dirampas. Dalam keadaan enggak tahu nama warakullah. Maka nama warakullah ketika dia tahu, dia harus memilih selebihnya dicerai. Sampai yang mana? Ini. Diambil salah satu, na'am warakullahu, kemudian yang lainnya dicerai. Begitu ya. Ya khalifik rahmah rahmukum. Nah. Tapi sebelum kita lanjutkan, penjelasan secara lebih detail, na'am warakullahu fikum, kita baca dulu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang seorang budak yang menikah dengan seorang wanita dengan tanpa izin walinya. Nah, barakallahu fikum, man hafdhal hadis falyaqra. Abu Daud. Masya Allah, barakallahu fiik. Qal mu'allif rahimahullah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, anna annabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau mengatakan, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak, juga antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Di sini amarakallahu fikum, lafadz la yujma'u bainal mar'ah, yujma'u di sini nafi. Tapi maknanya nahi. Nah, amarakallahu fikum. Khalifatullah mukum hadan nafi bimakna nahi. Maksudnya adalah la tajtami'u bainal mar'ah wa ammatiha au bainal mar'ah wa khalatiha. Janganlah kalian mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak, atau seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Ya khali bin rahmah wa rahmakumullah. Fin nikah. Dalam pernikah. Ya khali bin rahmah wa rahmakumullah. Antum dicermati na'am barakallahu fikum lafadznya syariat. Nas ini na'am barakallahu fikum bahwasanya yang dilarang itu adalah al-jam'u bainahuma. Mengumpulkan antara keduanya. Nih, sekali bin Rahman. Hukum asalnya na'am barakallahu fikum halal. Boleh na'am barakallahu fikum. Kamu nikahi seorang wanita. Na'am barakallahu fikum. Ya kali bin Rahman. Entah dia posisinya sebagai keponakan atau sebagai bibi, namor hal-hal saja. Nih, tapi untuk mengumpulkan antara wanita dengan bibinya, nggak boleh dengan nasi ini. Juga ekonomi yang serupa seperti ini, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat, nih, ekonomi fitrah makmumoh, Anisa. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan dilarang pula, diharamkan pula bagi kalian untuk mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudaranya kecuali ajaran-ajaran yang telah lalu. Jadi ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak boleh mengumpulkan antara wanita dengan saudarinya, wanita dengan bibinya dari pihak bapak, wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Jadi yang diharamkan itu adalah mengumpulkannya. Ya kali bin rahmatmu. Wa illan amr, hukum asalnya masih halal. Halal misalnya kok istri antum, antum cerai atau istrinya kamu cerai, istrinya dicerai. Kemudian dia nikahi bibinya, boleh enggak? Boleh. Naam, atau na'am barakallahu fikum, istrinya dicerai kemudian nikahi saudaranya. Boleh. Atau nama yang kedua, istrinya mati kemudian nikahi bibinya. Boleh. Nih. Begitu. Khalifatul Rahmatum. Sehingga hukum asalnya halal untuk dinikahi. Tapi ketika antum sedang mengayomi, nih, seorang wanita, nama rokloh, entah itu statusnya sebagai saudara dari wanita yang lain atau keponakan dari wanita yang lain, nam, maka nama enggak boleh engkau kumpulkan dengannya. Tidak boleh. Ya kali fitnah makmum. Dan ini lafadznya syariat seperti itu. Ya kali fitnah makmum. Dan kita na'am warakallahu fikum berhenti pada lafad-lafad syar'i itu lebih aman. Iya. Daripada na'am warakallahu fikum dengan itu kita bikin lafad tersendiri seperti yang dilakukan oleh sebagian para ulama. Ya kali fitnah makmum dengan pembagian mahram. Awah mahramnya. Ada mahram. Ya mu'abad. Ada mahram mu'aqqad ya na'am warakallahu fikum. Kemudian dia sebutkan yang disebut mahram mu'aqqad itu ini. Na'am di antara nama ini. Ya. Mahram mu'aqqad. Ya. Ya khalifatul mahram. Dan halalnya na'am warakallahu fikum lebih-lebih bagi mereka yang enggak tahu na'am warakallahu fikum. Gabriel enggak punya khulja ilmu na'am warakallahu fikum. Ketika kita katakan dia mahram gitu ya na'am warakallahu fikum, akan ya muncul tindakan-tindakan yang bermudah-mudahan. Misalnya, oh na'am warakallahu kita katakan saudaranya adalah mahramnya dia. Akhirnya na'am warakallahu gampang sekali ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang hukum asalnya itu haram. Enggak boleh kita kemudian na'am warakallahu dengan saudari istri kita kemudian berbincang-bincang. Wes saya tak gunjek no wae nek ora kok enggak boleh. Ya, berdiri kan kita mahram, ya. Kayak ibu kan mahram kita, ibunya dia kan mahram kita. Enggak apa-apa kita gunjek. Ya itu kalau ibu, namarakallahu fikum. Ibunya apa? Ibunya istri kamu boleh. Namarakallahu fikum. Kayak bibinya kan mahram. Ya. Bibinya apa? Istri. Ya. Akhirnya namanya digunjek, dia ajak kemana ke apa riwari kemana-mana na'am warakallahu fikum. Ya, bahkan waliyatul filah kadang-kadang jadikan sebagai ya mahram dalam safar. Kan mahram. Padahal itu enggak boleh. Ya. Sampean salaman enggak boleh na'am warakallahu fikum. Itu bukan mahram kamu. Ya. Ya kan ibn rahmakum. Jelas ya. Itu sisi halalnya ketika apa kita pakai istilah mahram. Na'warakallahu fikum. Untuk yang semacam ini. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam syariat. Yang dilarang untuk dikumpulkan dalam sebuah mahligai. Ya, pernikahan. dari wanita-wanita tersebut hanya tiga ini saja. Hanya tiga ini saja. Seorang wanita dengan saudarinya yang pertama. Yang kedua, seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak yang kedua. Yang ketiga, seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Selain daripada itu, tidak. Nah, warakulah, selain daripada itu, tidak diharamkan. Yaqadi fitnah mahmukmu. Dijelaskan di sini oleh Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Saymin rahmat ta'ala. Ba'dul ulama yu'abdiru hadha haramun. Nah, ini yang saya maksudkan. Merujuk dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Beliau mengatakan ba'dul ulama yu'abbiru hadha haramun. Ini haram. Lakinnahu ya yuhramu ila waqtin muayyan. Ya, tapi diharamkan untuk waktu tertentu ai ila al-amad na'marakallahu au ila al-amad. Kata beliau, walakin as-sahiha, akan tapi yang tepat, annahu laisa haraman. Enggak haram. Innamal haramu al-jam'u hadha. Hakadha. Ya. Yang diharamkan adalah mengumpulkan. Demikian di dalam syariat. Ittiba'an lil-lafzil Qur'an wa sunnah. Dalam rangka mengikuti lafaz Al-Quran dan As-Sunnah. Fafil Qur'an, qawlu ta'ala, wa anta jma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dalam Al-Quran, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan ya, hendaknya kalian jangan mengumpulkan antara dua orang bersaudara, kecuali, nama warakallahu fikum, ajaran yang telah lalu. Surat An-Nisa ayat 23. Khairibitullah makmum. Walam yakul, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan hurrimat alaikum ahwat nisaikum. Tidak disebutkan seperti itu. Nah, orang tidak dikatakan demikian. Ya. Wafi sunnah, sementara nas dalam sunnah adalah hadis ini. La tajma'u. Dengan apa? La yujma'u. Dengan lafad yujma'u. Jama' bainal mar'ati wa ammatiha au bainal ya mar'ati wa khalatiha ila akhiri. Sekali bin Rahman rahmatullah. Nah, kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal muhafadatu ala al-lafz alladhi ja'a fil Qur'an wa sunnah la yuwallitu ishkalan. Naam. Konsisten di atas lafaz yang datang dalam Al-Quran maupun Sunnah itu tidak akan menimbulkan iskal. Ikhwan fillah makmumah. Wa ma qalahul fuqaha rahimahumullah. Sementara yang dikatakan oleh al-fuqaha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, wulita iskalan, akan menamarakallahu fikum, menimbulkan iskal. Nih, kalau dibintang rahmah makmum. Fa'ina ba'dhan nas dhanna annaha ay ukhtu zawjah aw ammatiha aw ammatuha aw khalatuha lamma kanat haraman fa'ina takun mahraman. Kalau dibintang rahmah makmum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada sebagian pihak yang menyangka ya istri ya saudara istri atau ya bibinya istri dari pihak bapak atau bibinya istri dari pihak ibu, ketika mereka dinyatakan haram, mereka beranggapan dia adalah mahram. Ya kan, mahram. Ikhwan fillah rahimakum. Kata beliau, walladzi dzanna dzalik humul amma. Yang menyangka, yang berprasangka seperti itu adalah amatunas. Orang awam. Ya. Kalau mereka mengatakan, misla ummu zawjah haramun. Seperti ya, ibunya istri itu kan haram. Nah. Ala zawj atas na'amara kelawfi suami. Waya mahram. Maka dia adalah mahram. idzan ukhtu zauja. Kalau begitu istri apa saudari istri nam mahramun ila waqtin muayyan, untuk waktu tertentu. Na barakallahu fikum. Wa ammat ya mahramun ila waqtin muayyan wa khalat wa mahram ila waqtin muayyan. Ya khaliwat rahmakum. Sehingga jadi ini jadi iskal nam barakallahu, sehingga pada waktu masih di istrinya itu masih apa berada dalam tanggungan seorang suami, maka saudarinya atau bibinya dari pihak bapak atau bibinya dari bapak dianggap sebagai mahram yang dengan apa leluasa bergaul sebagaimana bergaulnya seorang dengan mahram mahram. Ini iskal na'am barakallahu fiik. Ya khali bin rahmah rahmakum. Fa idza qulna kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, laisat ukhtuha haraman wa laisat ammatuha haraman wa laisat khalatuha haraman, ya walakin al-haram wal jam. Nah, kalau kita katakan amarakallahu fikum, saudarinya bukan enggak haram, ya juga demikian pula bibinya dari apa dari saudaranya bapak atau bibinya dari saudaranya ibu, nah amarakallahu fikum itu enggak haram. Namun akan tapi yang diharamkan itu adalah mengumpulkan saja. Zala al iskal, maka iskalnya jadi hilang. Nah, barakallahu fikum. Nah, wa sarat tawahum mahramiyah. Nah, barakallahu fikum. Ya khali bin rahmakum. Akhirnya anggapan apa mahramiyah untuk pihak-pihak tadi itu akan hilang. Na'am barakallahu fikum. Idzan fal mahramu al jam'. Kalau gitu yang diharamkan itu adalah mengumpulkan. Idza dhamamna hadzal hadis ila al ayah al karimah. Ya. Khali bin rahmakum sampai situ ya. Idzan fal mahramu al jam'. Ya, jadi na'am barakallahu, yang diharamkan itu adalah mengumpulkan saja. Na'am barakallahu. Mengumpulkan. Adapun nabi ya, apa ketika amarakallahu fikum perkumpulan itu tidak terjadi, maka hukum asalnya halal untuk dinikahi. Nah, amarakallahu ya khaliwikum. Terjadikan mungkin karena dia sudah cerai atau amarakallahu meninggal dunia, amarakallahu fikum saudaranya tersebut atau keponakan yang tersebut, maka enggak masalah dinikahi. Ya khaliwikum. Dilanjutkan. Idza dhamamna hadzal hadis ila al-ayatil karimah sara an-nisa'ul lati yuhramul jam'u bainahunna salasatun. Ya, wanita yang diharamkan untuk dikumpulkan di antara mereka itu ada tiga. Yang pertama, ukhtuz zaujah. Nih, enggak boleh dikumpulkan dengan saudarinya. Soal apa? Naam. Wa ammatuha. Nah, warakallahu. Kemudian ikhwali fillah rahimah rahmakumullah, bibinya dari pihak bapak. Kemudian khalatuha, bibinya dari pihak ibu. Nah, warakallahu. Hanya tiga ini. Ikhwali fillah rahmakumullah. Kata Syekh, wa hadza yasirun jiddan. Ini sangat sedikit sekali. Nih, ikhwali fillah rahmakumullah. Nah, jadi beda pembahasan nama rokalafikum apa haramnya mengumpulkan dengan ya wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi itu ada beberapa pihak nama rokalafikum yang enggak boleh kita untuk menikah dengannya. Ya kali bintah moram. Ikhwani fillah rahimah rahimakumullah. Di antaranya na barakallahu fikum yang diharamkan bagi kita untuk dinikahi na barakallahu fikum yang pertama zaujatul ab, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i lama qad salaf. Jangan kalian menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali apa yang telah lalu. Yang kedua, ummu zaujah, berdasarkan amara kalau kemutlakan firman Allah Subhanahu wa ummahatu nisaikum. Ya, surat ya An-Nisa ayat 24. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhirin amarakallahu. Ikhwani fi dinillah. Kemudian yang ketiga, bintu zaujah, namanya Rabibah. Tapi amarakallahu diharamkannya itu dengan syarat kalau dia sudah duhul dengan ibunya. Ya. Sudah duhul dengan ibunya. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati takhaltum bihinna fa in lam takunu takhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Ya. Khalibatullah, berbeda dengan apa? Dengan mertua. Ya, mertua. Enggak boleh kita nikahi na barakallahu fikum semata-mata akad khalas. Ya, meskipun kita belum dukhul dengan putrinya. Enggak boleh, sudah jadi itu mahram muabad. Menurut apa? Menurut istilah sebagian para ulama. Yang keempat, zaujatul ibni allati min sulbihi, mantu, istri dari anak laki-laki sekandung. Ya. Yeah. Kau dapat aku. Anak laki-laki kandung. Bukan anak pungut. Bukan anak na'am warakallahu fikum na'am. Kau dapat aku. Angkat. Ya, kalau anak angkat malah dianjurkan. Ya, malah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi ya bekas istri dari anak angkat. Nih. Ya. Khalifah Muhammad. Dan itu di zaman jahiliyah ya dianggap aib ketika seorang menikahi istri dari anak angkat. Khalifah Muhammad. Halibatun rahmah rahmakumullah. Kemudian amarakallahu fikum termasuk yang dilarang namun dari kita menikahinya adalah mereka-mereka yang punya hubungan awal dengan kita dari persusuan. Na'barakallahu. Seperti ibu istri, ibu susuannya istri. Tak boleh. Nah, barakallah. Demikian pula anak perempuannya istri, apa anak, anak persusuan, apa perempuan, ya, persusuannya dari istri kita. Tak boleh. Nah, dari istri kita, nah, barakallahu fikum, menyusui seorang wanita, nah, barakallahu fikum. Maka yang disusui sama istri kita, nah, enggak boleh kita nikahi. Khalifatul Rahmanukum. Kemudian Amarakallahu Fikum yang ini, nah, termasuk diantaranya Amarakallahu Fikum dilarang menikahinya adalah menikahi seorang wanita di saat saudarinya ada pada apa? Pada tanggungan kita, atau menikahi seorang wanita di saat nama apa mendirikan sunat, di saat keponakannya ada dalam tanggungan kita, ini nam haram nih, haram untuk dinikahi. Ya, ya faridin bahmaram, wallah alam bisawab. Termasuk haram nah barakallahu fikum nikahul muhallil, nikahnya muhallil. Misalnya ada seorang wanita dicerai sama suaminya dengan cerai bain. Cerai bain itu berarti cerai tiga. Ya. Ya kalau dibintah marahmakumullah. Kemudian ada seorang laki-laki. Ya. Entah dengan kesepakatan dengan suaminya atau kesepakatan dengan istrinya. Ya. Bilang begini. Kamu nikah sama saya. Mungkin dari istrinya misalnya. Kamu nikah sama saya ya. Ya enggak apa-apa kamu pakai saya, enggak apa-apa nah barakallahu fikum, nanti itu ceraikan saya biar saya dapat nikah sama suami saya yang kedua, yang saya sebelumnya. Itu namanya nikahul muhallil. Itu dari istri atau dari suami. Ya, suami menyesal misalnya telah mencari istrinya. Nah barakallahu fikum. Cari orang. Nah barakallahu fikum, antum nikahi istri saya, silakan pakai enggak apa-apa. Habis itu nah barakallahu cerai ya. Ya. Itu namanya nikahul muhallil. Enggak boleh. Haram. Nah, orang yang mau seperti itu, julukannya adalah Taisul Mustar. Tais itu pejantannya kambing. Mustar itu sewaan. Yeah. Pejantan kambing sewaan. Yeah. Orang yang semacam itu. Tidak boleh. Ya, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, amarakallahu fikum, termasuk yang haram adalah nikahul zaniyah. Tidak boleh menikahi wanita penjina, ya PSK, ya tidak boleh. Nah orang keluar kecuali kalau, ya satu dia telah tobat. Nah orang keluar. Ya kali fitnah. Yang kedua telah diistibro, ya diistibro, ya tahu istibro ya. Istibro itu nah orang keluar fikum. Ya, dibiarkan sampai dia apa satu haid nah barakallahu fikum, setelah satu haid baru boleh dinikahi. Paham ya? Ini yang khanifitun rahmah rahmukumullah, wanita-wanita yang enggak boleh kita nikahi. Ya khanifitun rahmah rahmukumullah. Wallahu a'lam bissawab. Ya khanifitun rahmah rahmukumullah. Jadi pembahasannya beda. Yang dibahas di sini nah barakallahu fikum adalah haramnya mengumpulkan. Adapun status ya apa saudari istri, status nah barakallahu fikum bibinya istri, status nah barakallahu fikum bibi dari pihak ibunya istri itu halal nah barakallahu fikum. Sehingga saat itu nah barakallahu fikum berlaku ya hal-hal yang tidak diperkenankan bagi kalian ya. Sebagaimana pada wanita lain. Ya, enggak boleh antum bersentuhan, enggak boleh. Enggak boleh kan? Rasulullah SAW, Masya Allah, enggak pernah bersentuhan dengan wanita. Sampai dikatakan apa memegang bara api itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya. Khalifatun rahmahumullah. Bercengkrama, namorokulah yang Masya Allah. Ya. Enggak boleh namorokulah. Karena khawatir terjadi fitnah namorokulah. Ikhwali fillah wa rahmakum. Nah. Dari sini barakallahu fikum, kembali pada pembahasan kita disebutkan satu masalah, idza qala qa'il hal mislu dzalika? Hal mislu dzalika ukhtuwa min ar-ridha? Apakah semisal itu saudaranya sepersusuan? Artinya na'amwarakallahu fikum, seorang mengumpulkan wanita dengan saudarinya sepersusuan. Atau seorang mengumpulkan wanita dengan bibi dari pihak ibu sepersusuan. Atau mengumpulkan seorang wanita dari apa dengan bibi dari pihak bapak sepersusuan. Apakah juga termasuk dalam hukum ini? Ya khalifatun rahmahumullah. Al jawab iya, termasuk na'amarakallahu. Jadi enggak boleh na'amarakallahu fikum seorang laki-laki menikahi seorang wanita kemudian mengumpulkan dengannya dengan istrinya tadi yang telah dinikahi. Saudari istrinya sepersusuan, tidak boleh. Nah, orang kelawik. Demikian pula bibinya dari pihak bapak sepersusuan. Demikian pula bibinya dari pihak ibu sepersusuan. Khalifatun rahmahumullah. Liqouli alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yukhramu minar radha'i ma yukhramu minan nasab. Diharamkan karena persusuan, apa saja yang diharamkan karena nasab. Khalifatun rahmahumullah. Hada qaul jumhur. Ini pendapatnya jumhur ulama. Hilafan. Ila ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam Taimiyah. Berbeda dengan pendapat Syekhul Islam Taimiyah, anna ukhtaz zaujati minar radha'i wa ummataha wa khalataha la yahrumul jam' bainahunna wa bainaz zaujah. Bahwasanya na'amarakallahu fikum, saudari istri sepersusuan, demikian pula bibinya, dari pihak bapak maupun pihak ibu, sepersusuan, itu tidak haram. Diharamkan untuk dikumpulkan antara mereka dengan istrinya. Innama hurimal jam'u bainal ukhtaini min amin ajrin nasab. Yang diharamkan adalah mengumpulkan antara dua saudara karena hubungan nasab. Ya. Hadirin rahimakumullah. Wa sahih na'amarakallahu fikum qul jumhur, dengan keumuman hadis di atas. Yukhramu minar radha'i ma yukhramu minan nasab, wallahu a'lam bis-shawab. Ala kulli hal, nah, barakallahu fikum, terjadi khilaf dengan para ulama tentang hal itu. Ya khali bin rahmakumullah, telah disampaikan tadi bahwasanya yang diharamkan untuk dikumpulkan hanya tiga saja. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu sangat sedikit sekali, nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwan bin rahmakumullah, kalau misalnya, nah, barakallahu fikum, terkumpul ya antara istri orang, artinya dia menikahi istri orang, Nah, tentunya kan sudah meninggal istrinya. Nawarakallahu fikum. Suaminya sudah meninggal. Kalau masih hidup kan enggak boleh dinikahi. Nggih. Al-jam'u baina zawjatil insani wa bintihi. Ya. Min ghairiha. Ya, ada kasus ya, nawarakallahu fikum. Ya, seorang wanita nawarakallahu fikum dinikah sama seorang. Ya. Lah orang ini nawarakallahu fikum. Ya. Sebelumnya telah menikahi wanita lain dan punya anak. Ya. Habis itu laki-laki ini mati atau dicerai. Mati atau dicerai, kemudian datang seorang laki-laki datang minang nawarakallahu wanita tersebut. Ya, enggak tanggung-tanggung, sekalian anaknya juga. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ada gambaran? Enggak kan, kayak itu ya. Jadi ada seorang wanita ya, nawarakallahu fikum. Dia ini dinikah sama seorang laki-laki. Sebelumnya laki-laki ini nawarakallahu fikum menikahi wanita lain dan punya anak perempuan. Bisa ya, nawarakallahu fikum. Ya, kemudian dicerai. Atau dia mati. Dicerai atau mati. Kemudian datang laki-laki lain. Nih, meminang dia. Jelas boleh kan? Boleh ya. Ini jadi masalah. Nah, boleh enggak kemudian dia menikahi anaknya laki-laki tersebut dari istri yang lain? Boleh enggak? Nih, boleh apa enggak? Boleh. Kalau enggak masuk dalam bab ini. Oh, boleh. Paham ya? Ya, boleh itu ini. Khalid bin Rahman rahimahullah. Nah, engkau menikahi nawarakallahu fikum seorang wanita, demikian pula menikahi anaknya. Enggak boleh. Menikahi, ya, kenapa? Dia ibunya. Hatta anaknya adalah anak sesuan, enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu berarti antum mengumpulkan seorang wanita dengan anaknya atau anaknya dengan ibunya, enggak boleh. Mau ya? Ya kalau dibintah marah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya kalau dibintah marah. Sehingga sedikit yang dilarang untuk dikumpulkan kata Syekh Muhammad Mursal Al-Thaimin hanya tiga saja. Nah, barakallahu fikum, seorang wanita dengan saudarinya, seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak, seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu, dan seorang wanita dengan saudara atau bibinya sepersesuaian. Ya, yeah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Apabila istri meninggal, apa masih mahram sama ibu atau ibu? Masih, itu termasuk mahram abad. Makanya jangan kadang-kadang salah ya, salah sebagian persepsi dari kalian masyarakat. Na'amarakallahu, kalau sudah cerai atau sudah meninggal ya, na'amarakallahu, hatta cerai bukan meninggal, mertuanya itu masih mahram ya, masih mahram ya. Antum hubungi dengan baik, na'amarakallahu ya, meskipun istri antum cerai ya, kau ceraikan istri antum, mertua antum itu masih mahram antum mu'ab. Paham ya? Apalagi meninggal. Nawar kalau. Keponakan perempuan dari istri, apakah termasuk wanita yang ini nawar kalau? Ya, yeah. Nggak boleh dinikahi. Nggak boleh dinikahi saat nawar kalau fikum bibinya masih ada pada antum. Paham ya? Kan keponakan berarti bisa jadi nawarakallahu fikum anak dari ya saudaranya atau anak dari saudarinya, kan gitu ya. Nawarakallahu fikum ya. Ya, ini dalam apa pembahasan ini yang kita bahas sekarang ini nawarakallahu fikum, enggak boleh. Tapi kalau istri antum sudah meninggal ya, atau kamu cerai ya, kok ada keponakannya mau sama antum, enggak apa-apa ya. Kalau sudah meninggal. Ya. Yang diharamkan adalah al-jam'u bainahuma. Iya. Di sini ada pertanyaan, apakah mahram saudara sepersusuan dengan paman atau bibi saya? Misalnya namarakallahu fikum, antum punya saudara sepersusuan. Iya, iya. Namarakallahu fikum. Bagaimana dengan saudara sepersusuan antum dengan apa? Hubungannya dengan pamannya antum kan itu ya. Maka termasuk namarakallahu. Termasuk keponakan sepersusuan. Iya, paham ya? Mahram enggak? Mahram. Iya, mah? Mahram. Iya. Bahkan termasuk iya, mahram iya, alal abad. Nawar kalau selama-lamanya. Enggak boleh dinikahi sama pamannya ya. Enggak boleh. Wallah alam bisa. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.